ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam kajian Sabtu. Dan pembahasan di pagi hari ini adalah berupa pembahasan nasihat kepada seluruh kaum muslimin, ahli sunnah, yang menginginkan berada dalam derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat di pagi yang berbahagia ini adalah merupakan bagian dari penjelasan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa beliau menjelaskan dalam satu penjelasannya dalam beberapa kitabnya, salah satunya dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa beliau rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa yang berjalan menuju keriduan Allah taala, berjalan menuju untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berada dalam derajat yang tinggi, mendapatkan kemuliaan, apabila seseorang itu memiliki dua perkara yang sangat agung. Yang pertama adalah ulu al-ilmiyah wa ulu al-himmah. Ulul ilmiyah wa ulul amaliyah, bahwa barang siapa yang ingin berjalan menuju kepada keriduan Allah taala, menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia mesti memiliki dua perkara. Yang pertama adalah ulul ilmiyah, an yakuna lahu ilmun yubassiruhu wa yahdihi. Di mana poin yang pertama yang harus dia miliki adalah ilmu, ketinggian ilmu, kemampuan ilmu, memiliki ilmu yang dengan ilmu itu akan menunjukkan dia dan dengannya dia akan mengetahui jalan yang mesti dia tempuh, yang akan menyampaikan dia kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan penerangan kepadanya dan memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan yang kedua adalah ulul himmah wa ulul iradah wa ulul amaliyah, yaitu tingginya himmah, tingginya keinginan, besarnya keinginan, adanya motivasi dalam diri seseorang, adanya kekuatan motivasi, adanya kekuatan keinginan untuk mencapai kepada sesuatu yang dia inginkan, yang dia harapkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi di pagi yang berbahagia ini, karena kita mendapatkan bahwa di antara kita, baik para pencari ilmu atau kita sebagai orang awam, kita menemukan bahwa banyak orang yang berjatuhan ketika ia berjalan menuju sesuatu yang dia inginkan. Atau sebagian di antara kita merasa jera dan merasa tidak ingin apabila dalam satu perjalanan mendapatkan rintangan. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin untuk menjelaskan sekilas apa yang semestinya bagi seorang mukmin dalam perjalanan hidup ini untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala, mendapatkan keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah kita lihat kepada satu ayat yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 41 ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Lau kana aradun qariban wa safaran qasida lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Lihatlah di dalam ayat ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kaum muslimin dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya dan kepada Nabi kita yaitu Muhammad SAW untuk membimbing umatnya, dan secara khusus pada waktu itu adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, Allah berfirman, "Infiru khifafan wa thiqala." Berangkatlah, artinya berjihadlah. Berangkatlah untuk berjuang. Berangkatlah untuk berperang. Khifafan wa thiqala. Baik kamu dengan rasa ringan ataupun dalam rasa berat. Dan berjihadlah dengan jiwa kalian dan harta kalian di jalan Allah. Maka yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat 42-nya, "Lau kana aradun qariban wa safaron qasida." Sekiranya, artinya apa yang kamu seru itu hakikat Islam dan bagaimana memperjuangkan Islam. Ada keuntungan yang mudah untuk diperoleh dalam perjalanan yang tidak begitu jauh dan susah payah. Lattaba'uka. Maka mereka tentunya akan mengikutimu. Dan ini tentunya adalah membedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman dengan benar. Walakin ba'udat 'alaihim syuqqah. Tetapi tempat yang dituju terasa sangat jauh bagi mereka dan membuat bagi mereka susah payah. Maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam potongan ayat ini. Jadi dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita berjuang. Dan waktu itu adalah kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim untuk berangkat perang. Baik kalian merasa ringan ataupun kalian merasa berat. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah." dan berjihadlah kamu dengan harta-harta kamu dan jiwa-jiwa kamu di jalan Allah Ta'ala, maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat setelahnya, kalaulah perjalanan yang ditempuh ataupun sesuatu yang diserukan oleh Nabi SAW, salah satunya adalah untuk berjihad, adalah satu perkara yang sangat mudah untuk didapatkan keuntungannya, sesuatu perkara yang mudah untuk didapatkannya, maka mereka akan mengikutimu. Tetapi berhubung perjalanan yang jauh dan di dalamnya terdapat kesusahan, menyebabkan orang adalah susah payah, maka dikatakan sedikit yang mengikutimu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini menunjukkan satu perkara yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap muslim, khususnya ahli sunnah, bahwa an-sa'adata latunalu birrohah, an-ni'mata latunalu birrohah, wa an-na'ima latuna'u yalinatunalu binaim. Ini perkara yang harus diketahui oleh kita semua, bahwa kenikmatan tidak akan dicapai dan tidak akan didapat dengan orang itu bersantai-santai dengan keleluasaan, tetapi kenikmatan akan dicapai dengan kita mendapatkan sebelumnya adalah satu kesulitan. Oleh sebab itu, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dikisahkan bahwa beliau dipenjara, beliau didera, beliau dicambuk. Maka ketika beliau rahimahullahu ta'ala ditanya oleh beberapa muridnya tentang perkara yang berkaitan dengan apa yang menimpa kepada dirinya dari ujian, maka beliau mengungkapkan satu ungkapan, maka beliau mengatakan ar-rahah, artinya berupa keleluasaan, beristirahat dari beramal, beristirahat dari menguras energi, beristirahat dari menguras tenaga, beristirahat dari mengoptimalkan waktu. Maka beliau mengatakan, seolah-olah beliau mengatakan bahwa itu adalah awal ketika aku masuk surga. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini adalah ujian. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi ini yang saya ingin sampaikan ini untuk memberikan satu pemahaman kepada setiap di antara mukmin, agar tidak menyangka bahwa orang yang mencari ilmu dan orang yang ingin dianugerahi ilmu, maka dia menyangka bahwa ilmu itu akan dicapai, akan didapat oleh seseorang yang lemah. Dia menyangka bahwa ketinggian ilmu akan dicapai oleh orang-orang yang santai, dia tidak menempuh kesulitan, dia tidak menempuh rintangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak demikian. Demikian juga memberikan pemahaman yang jelas kepada setiap orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Setiap di antara kita yang hari ini berpegang teguh di antara sunnah, berada di atas lingkungan manusia di alam semesta ini, maka janganlah Anda menyangka bahwa kemuliaan berada di atas sunnah akan dicapai dengan tanpa rintangan, dengan tanpa melampaui, melalui, menghadapi berbagai bentuk rintangan dan ujian. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan, an-na'imu latunalu bin na'im. Kenikmatan itu tidak akan dicapai dengan kenikmatan. Bahkan para ulama kita mengatakan, waqad qila ar-raha tarkur raha. Dengan itu para ulama kita mengatakan, ar-raha keleluasaan. Jadi orang akan mencapai kepada satu masa dia mendapatkan keleluasaan, kebahagiaan setelah dia meninggalkan keleluasaan itu. Setelah dia melampaui masa-masa sulit untuk mendapatkan keleluasaan itu. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisi yang lain di antara kita orang-orang beriman, ahli sunnah, ketika dia mendapatkan rintangan dalam dakwahnya dan ketika ia mendapatkan kesulitan di dalam dakwahnya, mendapatkan fitnah di dalam dakwahnya, maka jamaah yang dirahmati Allah taala, ada sebagian di antara kita yang terkadang menyalahkan dirinya. Ada di antara kita yang setelah itu turun kesemangatannya, hilang kesemangatannya. Kemudian timbul dalam dirinya rasa takut. Maka dalam kalimat yang singkat ini saya ingin untuk mengungkapkan poin yang sangat penting berupa dalil sebagian kisah. Bagaimana kemuliaan ini bisa dicapai? Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala secara singkat mengatakan bahwa kemuliaan, ketinggian itu akan dicapai dengan dua hal yang sangat penting. Uluwil himmah wa uluwil ilmiyah. Tatkala seseorang itu memiliki motivasi yang tinggi, keinginan yang tinggi, kemauan yang tinggi, di dalam dirinya ada hamasah, ada satu pendorong yang sangat tinggi untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai ketinggian, untuk mencapai kemuliaan. Sebab manusia digerakkan dengan iradah. Manusia digerakkan dengan iradahnya, digerakkan dengan keinginan yang ada dalam hatinya. Yang tentunya iradah itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala ciptakan dalam diri manusia. Yang iradah manusia itu di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diragukan dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan poin yang kedua adalah uluwil ilmiyah, yaitu irodah, keinginan, hamasah, kesemangatan yang dibangun di atas ilmu berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita jelaskan poin ini dan poin yang sangat mulia ini. Seorang sunni, seorang ahli sunnah, bukanlah orang-orang yang pemalas, bukanlah orang-orang yang tidak punya perencanaan dalam setiap kegiatannya, dalam setiap aktivitas hidupnya. Sebab seorang sunni, seorang ahlu sunnah, seorang salafi adalah berpikir ke depan. Mari kita lihat orang yang memiliki keilmuan yang mapan dan dia memiliki hamasah yang tinggi. Dan ini adalah sesuatu yang senantiasa disebutkan dalam agama ini. Lihatlah jika orang itu membaca satu ayat yang berbunyi, salah satunya disebutkan dalam surah ya As-Saff, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiro 'ala dini kullih." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yang mengutus rasulnya. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, "Liyudhhirahu 'ala dini, 'ala dini kullih." Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya dengan agama yang hak, itu dengan dinul Islam, liyudhirahu ala dini kulli, untuk mengalahkan seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu enggan dan membencinya. Maka seorang da'i, da'iyah, seorang muslim, seorang sunni, seorang salafi, ketika membaca ayat ini, maka dia termotivasi dengan motivasi yang tinggi. Kenapa? Sebab ayat ini adalah sebuah janji. Jadi, sebuah berita dan sebuah janji yang menunjukkan bahwa agama Islam akan mengalahkan seluruh agama. Dan di sini menunjukkan bahwa orang muslim akan menang. Dan hadis ini jelaskan dalam hadis, artinya ayat ini jelaskan dalam hadis, bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada kita, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada sejengkal tanah pun kecuali di situ masuk dinul Islam. Maka mulialah orang-orang yang mengikuti Islam dan hinalah orang-orang yang mengingkarinya. Ayat ini sebuah bushra, ayat ini sebuah kabar gembira kepada setiap muslim, setiap mukmin, bahwa Islam ini akan menang, bahwa orang Islam ini akan menang. Dan tidak ada sejengkal tanah pun kecuali masuk agama ini. Dan kita tahu bahwa janji Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam ayat ini bertahap diberikan kepada kaum muslimin. Karena tentunya kita tahu bahwa dunia hari ini belum masuk seluruhnya, yaitu dinul Islam. Dan kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, maka di sana kita akan melihat hadis-hadis yang memberikan motivasi kepada seorang mukmin. Dan di sini seorang mukmin harus memiliki himmah aliyah, keinginan yang tinggi untuk mencapai apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang kemenangan, memberitakan satu kejayaan yang akan diberikan kepada kaum muslimin, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dan menjelaskan tentang sebab-sebabnya. Seperti dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan akan diperlihatkan kepada, ataupun telah diperlihatkan kepadaku kerajaan umatku, timur dan baratnya. Kerajaan umatku adalah diperlihatkan bagaikan dalam genggaman tanganku. Ini menunjukkan kerajaan umat ini akan meliputi timur dan baratnya. Dan kekuasaan umat Islam akan mengikuti, akan meliputi timur dan baratnya. Dan ini adalah sebuah kabar dari Nabi Hasan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun hari ini Palestina, kemudian Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh musuh Islam yaitu Yahudi, tetapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam, orang-orang muslim, mereka membunuh orang-orang Yahudi. Lalu disebutkan dalam hadis itu, sehingga seorang Yahudi itu bersembunyi di belakang pohon atau di belakang batu, maka batu dan pohon akan bisa berkata, akan berbicara, akan bisa ngomong. Dan ini merupakan ciri dari akhir zaman. Seraya dia mengatakan, ya Abdullah, ya Muslim, hadal Yahud, uktulhu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, wahai hamba Allah, wahai Muslim, ini Yahudi ada di belakangku, bunuhlah. Dan ini adalah sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salafus saleh ridwanullahi taala alaihim memberikan contoh kepada kita bagaimana himmah aliyah, bagaimana ketinggian keinginan mereka, mulianya keinginan mereka, dan tingginya keinginan mereka, hamasah yang ada dalam diri mereka, sebuah motivasi yang ada dalam hati mereka, sebuah keinginan yang tinggi yang ada dalam hati mereka. Apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW ingin mereka dapatkan dengan sebab-sebab yang Nabi SAW jelaskan. Kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menghabarkan kepada kita akan dikalahkannya Rum dan Farsi. Jadi akan dikalahkannya Rum dan Farsi. Dan sejarah membuktikan bahwa Farsi lebih dulu takluk di tangan kaum muslimin. Sebagaimana sejarah membuktikan pada masa Umar bin Khattab, kemudian disempurnakan pada masa Utsman, kemudian kekhilafahan setelahnya. Dan kita tahu sejarah membuktikan bahwa Farsi kerajaannya tumbang dan tidak ada kerajaan setelahnya. Hal itu disebabkan karena Raja Farsi pada waktu itu lebih kurang ajar kepada Nabi SAW, di mana ia menyobek surat ajakan dari Nabi SAW, di mana ketika disampaikan ajakan Islam dan sampai surat kepada mereka, maka Raja Farsi merobeknya. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma mazikhu kula mumazzak, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala agar dihancurkan, ditumbangkan kerajaannya. Lalu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menghabarkan tentang akan tumbangnya Romawi. Dan di antara Romawi itu ada yang dinamakan dengan kota Konstantinia atau Byzantium, yang dinamakan dengan Romawi Timur, yang sekarang dikenal dengan Istanbul, Turki. Maka lihatlah di dalam hadis dinyatakan, hadis ini sahih, la tuftihanna Konstantinia ala yadi rajulin wala ni'mal amiru amiruha Walani maldeishu jaisuha. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, dan menjelaskan kepada kita, benar-benar Konstantinia ini, ya, akan dimerdekakan, akan dikalahkan melalui seseorang yang dia adalah sebaik-baik kepemimpinannya, yang dia itu adalah sebaik tentaranya. Jadi kepemimpinannya, kepemimpinan yang terbaik, ya, dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, salafus soleh ridwanullahi ta'ala alaihim, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, termotivasi dengan hadis ini. Karena kota Konstantinia ataupun Byzantium ini menurut sebagian ahli sejarah ini telah ada dari tahun 330 Masehi. Satu kerajaan yang sangat kuat, kerajaan yang sangat kokoh. Yang menurut ahli sejarah dikatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat kokoh, memiliki tentara yang sangat kuat, adikdaya pada waktu itu, dan memiliki peralatan untuk berperang dengan peralatan yang mumpuni. Dan kota ini adalah masuk kota yang sangat aman dari setiap serangan, di mana kota ini juga dikelilingi oleh tiga teluk, yaitu Bosfor, Marmara, dan Ali Dhahabi, yang konon disebutkan bahwa teluk itu dan lautnya itu dikelilingi oleh rantai-rantai yang sangat besar, yang tidak bisa orang yang akan menyerang ke daerah itu bisa masuk perahu ataupun kapal, akan hancur. Dan pinggiran lautnya itu, teluknya itu dibenteng dengan benteng yang sangat tinggi, sehingga dikisahkan ada yang mengatakan sampai 60 kaki atau 80 kaki, sekitar 30 atau 40 meter. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini uluwil himmah, bahwa seluruh para sahabat termotivasi dengan hadis ini, dan mereka ingin untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW ini, yaitu latuf tihanna Konstantini ala yadi rajulin walani'mal amiru amiruha walani'mal jaisu jaisuha. Tetapi kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mentakdirkan untuk menaklukkan kota ini di tangan para sahabat, di tangan para tabi'in, dan di tangan para tabi'un tabi'in. Ahli sejarah mengkisahkan dan bukti mengkisahkan bahwa takluknya kota ini pada tangan seseorang yang bernama Muhammad Al-Fatih Abul Khairat. Ya. Lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih ini menjadi seorang amir pada waktu itu. Dia umurnya adalah 22 tahun menurut satu riwayat. Dan dia menjadi seorang amir pada tahun 855 Hijriah. Dan dalam kisah dikatakan bahwa kota ini bisa dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala setelah dia menjadi pemimpin 2 tahun, dan dikalahkan pada tahun 857 Hijriah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau termotivasi dengan hadis ini. Dan bukan hanya beliau, dikisahkan di antara tentara yang paling banyak mengutus untuk menaklukkan kota ini adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengutus tentara, akan tetapi hanya sampai kepada pinggirnya dan tidak masuk ke kota ini. Maka Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala, seorang pemuda, syabab, dia berumur 22 tahun. Maka dia mampu mengumpulkan bala tentara dalam waktu yang singkat, sekitar 250 tentara. Jadi sekitar 250 tentara. Kemudian beliau bisa mengumpulkan kurang lebih dari 400 perahu, 400 kapal. Yang dikisahkan dalam setiap kapalnya itu adalah 80 meter. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat di sini bahwa kemuliaan dicapai dengan ulul himmah, dengan syaja'ah. Saya akan menyebutkan salah satu ungkapan beliau. Ketika dia memberikan motivasi, ketika beliau memberikan motivasi kepada bala tentaranya, bagaimana untuk mengalahkan Konstantinia ini, maka beliau mengungkapkan dua ungkapan yang sangat agung. Beliau mengatakan, ketika akan melepas bala tentaranya, maka beliau mengatakan, imma kalian menguasai perahu-perahu kalian, kapal-kapal kalian, atau kalian menenggelamkannya, atau kalian pulang dengan hanya nama. Di sini menunjukkan bahwa seorang tentara muslim tidak boleh memberikan satu celah untuk musuh, dan tidak boleh memberikan satu jalan untuk musuh untuk mengalahkannya. Karena beliau mengatakan, imma perahu-perahu kalian dikuasai, imma kapal-kapal kalian dikuasai. Kalau tidak, jangan sampai kalian melepas ke musuh, maka tenggelamkanlah, sehingga tidak memberi manfaat kepada musuh, atau kalian pulang dengan nama. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemuliaan tidak dicapai oleh orang-orang yang penakut. Kemuliaan tidak akan dicapai oleh orang-orang yang santai, tapi kemuliaan akan dicapai oleh orang-orang yang memiliki syaja'ah, memiliki kesemangatan yang tinggi. Dia terlebih mengatakan, imma arsyun li wa imma qalbun ri. Dia mengatakan, ketika menyebutkan Konstantinia, imma disinilah singgasanaku, atau disinilah kuburanku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebuah motivasi. Dan seorang muslim senantiasa dia memiliki ketinggian. Oleh sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa hadis yang menunjukkan hal ini. Faqala Nabi SAW, idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa fa innahu yani a'lal jannah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu meminta, maka memintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi. Wa inna fil jannati la mi'atu darajat, dan sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan, dan setiap di antara keduanya sejauh bumi dan langit. Maka senantiasa Nabi SAW memberi motivasi yang paling tinggi. Lihat Nabi SAW ketika menjelaskan tentang sholat Jumat, maka beliau mengatakan, barang siapa yang datang pada jam yang pertama, faka'annahu qaraba bidabanana, maka sepertinya dia berkurban dengan unta. Barang siapa yang datang pada jam yang kedua, maka dia seperti berkurban dengan sapi. Barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, maka dia seperti berkurban dengan kambing. Dan barang siapa yang datang pada jam yang keempat, maka dia seperti berkurban dengan ayam. Dan barang siapa yang datang pada jam yang kelimanya, maka dia seperti berkurban dengan telurnya. Maka para malaikat akan melunus yang pertama dan yang pertama. Dan apabila datang imam dan muadzin azan, maka para malaikat menutup buku-bukunya dan ikut untuk mendengarkan khutbah. Demikianlah Nabi SAW memberikan motivasi. Dan ini dalam setiap perkara. Nabi SAW bersabda, man soma ramadhana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban gufira lahu min dzanbi. Dan ini sebuah motivasi semuanya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, ribatu yaumin fi sabilillah khairun min syami syahrin wa qiyamih. Nabi SAW mengatakan, sehari jaga di perbatasan perang ataupun di perbatasan teritorial kepemilikan negara muslim, maka lebih baik ketimbang sholat, apa, saum satu bulan dan sholat sepanjangnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, seutas tali pecut itu ada lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Itu apa? Yang dipakai mecut untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, untuk agar lari kuda ataupun untanya. Lihat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seorang muslim maka mesti uluwil himmah. Dan lihatlah di dalam ayat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membeli dari orang-orang beriman harta mereka dengan jiwa mereka dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, imam mereka membunuh ataupun mereka terbunuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Lihat di sini, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman harta mereka dan jiwa mereka dengan surga. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari api neraka? Apa katanya? Kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa kamu, dengan harta kamu, dan itu lebih baik bagi kamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah motivasi semuanya. Maka uluwil himmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, janganlah kamu mengira orang-orang yang mati syahid adalah mati, bahkan mereka hidup dan mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mukmin itu uluwil himmah. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, uluwil himmah, tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi SAW sebutkan tentang masalah akhirat. Uluwil himmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebutkan tentang masalah dunia. Walaupun kalau uluwil himmah tentang dunia ini mengalahkan dan menyebabkan tidak dikir kepada Allah Ta'ala, maka tercela. Tapi lihat dalam hadis, hadis ini menyebutkan tentang hakikat manusia, ya. Dimana Nabi SAW mengatakan, kalaulah seseorang itu memiliki satu lembah tentang dunia, tentang emas, maka dia menginginkan lembah yang kedua. Dan apabila seseorang itu memiliki dua lembah dari emas, maka dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Dan demikianlah manusia. Dan tidak akan membuatnya puas tentang dunia ini, kecuali setelah dia itu dimasukkan ke liang lahat. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis tentang uluwil himmah berkaitan dengan dunia ini. Salah satunya apa? Yadus sufla khairum yadili, yani yadul ulia khairum yadili sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Di sini menunjukkan apa? Bahwa memberi lebih baik daripada meminta. Seorang mukmin harus uluwil himmah, di mana dia mampu untuk bersedekah, mampu dia berzakat, mampu dia untuk memberi. Jangan dia berpikir bagaimana dia memberi. Nah, kalau sekarang seorang dai, seorang ustad, seorang yang berilmu, maka mungkin sangat keliru ketika dia mencari satu tempat yang dia bisa untuk mendapatkan bagian dari dunia ini. Dia mencari satu lembaga dan dia berkata, kalau Anda bisa mempekerjakan saya, kalau Anda bisa menjadikan saya seorang mudir dengan dibawa dikasih ini, dikasih rumah ini, saya siap untuk diam di sini. Dia melakukan perjanjian dengan sebuah lembaga, dia melakukan perjanjian dengan satu yayasan. Tapi orang yang uluwil himmah tidak akan begitu. Seorang dai yang uluwil himmah tidak akan begitu. Dia akan mengatakan, berapa orang yang akan mampu saya tanggung? Bukan dia berkata, siapa yang mampu membayar saya? Bukan dia berkata, siapa yang mampu untuk menempatkan saya dan menyesuaikan kemampuan saya dengan pemberian untuk saya? Enggak begitu. Tapi dia akan mengatakan, berapa orang yang akan mampu saya tanggung? Kenapa? Sebab dia mengetahui, yadul ulya khairu min yadis sufla. Dan ini adalah yang uluwil himmah. Karena dia senantiasa menginginkan yang tinggi, sesuatu dalam kesempurnaan. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis. Dan ini berkaitan dengan dunia. Seseorang pergi ke hutan membawa kayu bakar, mencari kayu bakar dan mengumpulkannya. Lalu dia memikulnya, lalu dia menjualnya. Maka lebih baik baginya ketimbang dia meminta-minta dikasih ataupun tidak dikasih. Ini uluwil himmah. Ini adalah ketinggian keinginan. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pertanyaan para sahabat. Yang menunjukkan mereka adalah uluwil himmah. Mereka mengatakan, ayul a'mal afdal. Amal yang mana yang paling afdal? Ayu jihadil afdal, jihad yang mana yang paling afdal? Ayu shadaqatil afdal, shadaqah yang mana yang paling afdal? Maka mereka senantiasa mencari yang paling baiknya. Dan mereka bertanya tentang dunia, ayul kasbil atyab. Mereka mengatakan, usaha yang mana yang paling baik? Jadi usaha yang mana yang paling baik? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita ambil itibar-itibar ini. Lihatlah seorang sahabat dan sekumpulan para sahabat yang di tangan mereka satu tangkai kurma. Di tangan mereka satu tangkai kurma. Lalu Nabi SAW mengumandangkan jihad. Sekarang serang musuh. Maka para sahabat berkata, kemanakah tempat kembali kami kalau kami berjihad? Maka Nabi SAW mengatakan, ke surga. Fa'alqat tamarat, maka ia melepaskan ataupun mereka melemparkan kurma-kurma yang ada di tangan mereka, lalu mereka menyerang musuh, lalu mati syahid. Maka mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah uluwil himmah. Kenapa dikatakan uluwil himmah? Karena ia meninggalkan yang rendahnya. Dunia ini rendah dan jihad itu adalah tinggi. Maka ia meninggalkannya. Maka dia adalah meninggalkannya. Dan lihatlah seorang sahabat yang dikisahkan bahwa dia telah berjima dan belum sempat untuk mandi janabah. Lalu dipanggil untuk jihad. Lalu dia mati. Maka dia dimandikan oleh bidadari-bidadari. Dan ini menunjukkan uluwil himmah. Tinggian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan ini adalah orang yang tinggi himmahnya. Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengisahkan kepada kita tentang orang-orang sebelum kita. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Allah Ta'ala berfirman, "Wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishak wa Yakub ulil aidi wal absar." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan dalam ayat ini, tadaburilah, ingatlah kepada hamba-hamba kami, Ibrahim, Yakub, Ishak, ulil aidi wal absar. Nah, para ulama mengatakan ulil aidi yaitu al-quwah bitanfidil haq, kuatul amaliyah, kuatul himmah, kuatul iradah. Maka yang dimaksud dengan dul aidi yaitu ia memiliki kekuatan dalam melaksanakan amal dan memiliki iradah yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi, keinginan yang sangat luhur. Adapun disebutkan dalam kalimat setelahnya, wal absar ay dawi ilm, mereka memiliki keilmuan yang luhur, keilmuan yang tinggi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang Talut, yang Allah Ta'ala mengkisahkan dalam surat Al-Baqarah, ketika Bani Israel dikuasai oleh Jalut, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengsifati tentang seorang panglima perangnya, yaitu Jalut, yaitu untuk menyerang Jalut, maaf, yaitu Talut. Maka Allah Ta'ala mengatakan, bastotan fil ilmi wal jismi. Beliau yaitu Talut memiliki ketangguhan dalam jasadnya, memiliki ketangguhan dalam fisiknya, wal ilmi, dan keluasan di dalam ilmu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di sini menunjukkan bahwa kemuliaan tidak akan dicapai kecuali dengan orang-orang yang memiliki ketangguhan. Jadi tidak akan dicapai kecuali oleh orang yang memiliki apa? Ketangguhan, keinginan yang tinggi. Dan saya ingin menyampaikan beberapa kalimat yang disebutkan oleh para ulama sebagai nasihat untuk para pencari ilmu, tetapi ini juga adalah merupakan nasihat untuk semuanya. Berkata Al-Imam Yahya Ibn Katsir, qala la yunalul ilm birahatil jismi wa qad kila talabur rahah tarkur rahah. Berkata Yahya Ibn Katsir, tidak akan dicapai ilmu dengan beristirahatnya jasad ini. Ilmu tidak akan dicapai oleh orang-orang yang santai, oleh orang-orang pemalas. Bahkan belum mengatakan beristirahat adalah meninggalkan istirahat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa amma sa'adatul ilmi fala yuwarisuka iyaha ila bibadil wus'i wasidqit talab wasihat dunia. Beliau mengatakan kemuliaan ilmu tidak akan didapatkan baginya kecuali dengan tiga hal. Badul wus'i, mengerahkan seluruh kemampuan, mencurahkan seluruh kemampuan, menempuh seluruh jalan. Wasidku tolak, dimaksudkan di sini adalah betul-betul dalam mencarinya, dan sihatu niat, dan dengan niat yang sempurna. Lihatlah perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hakun ala talabil ilmi bulu goyati juhdihim wasabru ala kuli aridin fi idrakihi warogbatu ilallahi ta'ala wal aunu alaihi. Beliau mengatakan hak itu merupakan kewajiban setiap pencari ilmu adalah untuk menyempurnakan jihadnya, untuk menyempurnakan seluruh kemampuannya, mengerahkan seluruh kemampuannya, kemudian sabar untuk menghadapi setiap perkara yang akan menghalangi untuk mendapatkannya, kemudian mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ungkapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menunjukkan para penuntut ilmu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seseorang akan mendapatkan ketinggian dalam ilmu bagi orang-orang yang tidak memiliki kesungguhan, tidak memiliki kesemangatan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam poin ini saya ingin menjelaskan poin-poin lain, yaitu orang yang memegang sunnah, apakah rintangan-rintangan yang ada kita pahami bahwa itu adalah sebuah kegagalan kita, ataukah rintangan-rintangan yang ada adalah sebagai jalan keberhasilan kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh ujian yang dilontarkan oleh musuh-musuh adalah sebuah jalan kemuliaan bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apa yang dijalani oleh para nabi, apa yang dijalani oleh para rasul, apa yang dijalani oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Tidaklah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah seperti orang memegang bara api. Tidaklah kita mengetahui ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya oleh para muridnya, mendapatkan pertanyaan dari para muridnya bahwa ketika timbul ujian yang menimpa kepadanya, beliau dimasukkan ke penjara, beliau didera, beliau dicambuk, maka beliau ditanya tentang apa yang menimpa kepadanya. Maka beliau mengatakan, awal istirahatku adalah ketika kakiku menganjakan di surga. Di sini menunjukkan ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala, kefakihan Imam Ahmad rahimahullahu taala akan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ayat yang tadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan law kana aradun qariban wa safaran qasidan latabauka walakin baudat alaihim syukka. Ini menunjukkan bahwa kalaulah surga ini akan dicapai dengan kita berjalan ini tanpa rintangan, kita berjalan ini dengan tanpa ujian, kita menunaikan kebenaran ini tanpa celaan, bukanlah kita mengetahui bahwa Nabi SAW dikatakan majnun, bukankah kita mengetahui bahwa Nabi SAW dikatakan sahir, tukang sihir, dukun dan sebagainya. Tidaklah kita mengetahui bahwa Nabi SAW pernah gigi taringnya rontok. Tidaklah kita mengetahui bahwa Nabi SAW adalah pelipisnya berdarah. Tidaklah kita mengetahui apa yang dilalui oleh Ammar bin Yasir. Tidaklah kita mengetahui apa yang dilalui oleh Bilal bin Rabah. Dan tidaklah kita mengetahui apa yang dilalui oleh sejumlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ketika mereka berpegang teguh kepada agama ini. Dan tidaklah kita mengetahui para ulama seperti kita mengetahui Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala beliau meninggal dunia dengan kedua matanya dicongkel dengan sebab komitmennya kepada sunnah di masanya. Dan demikianlah perjalanan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka orang yang uluwil himmah, orang yang tinggi himmahnya, mereka tidak akan merasa takut dengan ujian-ujian yang menimpa kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui perjalanan para sahabat, perjalanan para tabi'in, perjalanan para tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka sampai kepada ilmu. Jabir ibn Abilah radhiyallahu ta'ala anhu berjalan satu bulan demi satu hadis. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan orang-orang yang semisalnya dikisahkan bahwa beliau berjalan dengan mengerungi lautan, membawa sanfan, perahu kecil. Maka dia terombang-ambing selama satu bulan, terbawa angin, sampai habislah perbekalannya, sampailah dia di satu tempat dan dia mendapatkan hadis di tempat tersebut. Dan itulah para ulama kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kemuliaan itu akan dicapai oleh orang-orang yang tangguh. Ketinggian akan dicapai oleh orang-orang yang tangguh. Kemudian sebagai kalimat yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam satu bab bahwa kemuliaan seseorang tergantung kepada dua hal, uluwil ilmiah wa uluwil himmah. Uluwil ilmiah wa uluwil amaliyah. Beliau mengatakan manusia dalam hal ini ada empat tingkatan. Manusia dalam derajat ini ada empat tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling mulia yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Quran adalah uluwil himmah wa uluwil ilmiah, di mana orang yang paling tinggi adalah orang yang tinggi ilmunya dan tinggi himmahnya. Yaitu ladaihi ma'rifatul haq wa quwwa fi tanfidihi. Di mana orang yang paling mulia adalah dia memiliki pengetahuan kepada kebenaran dan dia memiliki kekuatan untuk mengamalkan kebenaran itu. Dia mendakwahkannya, dia memunculkan kebenaran itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat yang tadi, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud ulil aidi al-quwa fitan fidil haq, yaitu kekuatan untuk menegakkan kebenaran ini. Dia memiliki hamasah yang tinggi, dia memiliki keinginan yang tinggi untuk menegakkan kebenaran ini dan memunculkannya. Wal absar, yaitu basair fiddin, dan dia memiliki kekuatan dalam ilmunya. Yaitu mereka berjalan di atas ilmu, mereka memiliki hamasah yang tinggi, dan mereka memiliki keinginan yang tinggi, memiliki iradah yang sangat mulia, semangat, tapi semangat di atas ilmu. Sedangkan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu merupakan lawan dari yang pertama ini. Man la basirata lahu fid-din wa la quwwata ala tanfidil haq. Itu orang yang tidak ada keilmuannya dan lemah mengamalkan hak. Yaitu himmahnya daniyah, yaitu ilmunya, apa himmahnya lemah dan ilmunya lemah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah kebanyakan manusia. Itu yang mereka memiliki apa? Sifat, yaitu ruhnya sakit, ya, ruhnya sakit, jiwanya sakit, dan jasadnya pun sakit. Nah, ini adalah gambaran orang-orang yang sangat lalai. Kelompok yang ketiga yang dikatakan man lahu basirah fil huda wa ma'rifati bihi walakin dha'ifun la quwata 'ala tanfidihi wala da'wata ilaihi. Sedangkan kondisi yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu ma'rifat kepada petunjuk tapi lemah untuk mengamalkannya. Lemah di dalam mengamalkannya dan lemah dalam mendakwahkannya. Maka ini adalah gambaran orang-orang mukmin yang lemah. Oleh sebab itu Nabi SAW menyatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallahi minhu. Sedangkan yang keempat kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, man lahu quwwah wa himmah wa azimah lakinnahu dha'ifun yani dha'if fil basirah. Dha'ful basirah fid din. Dia lemah dalam pemahaman agamanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang keempat ini, orang yang memiliki hamasah, orang yang memiliki keinginan, cita-cita yang tinggi, memiliki keinginan, kesemangatan, tetapi apa? Dia lemah di dalam ilmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini kadang dia menjadi sulit memisahkan antara hak dengan batil. Mana auliyaullah, mana auliyausyaitan, mana wali Allah, mana wali syaitan. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang sangat berbahaya, yang manakala muncul fitnah, muncul syubhat, maka dia tidak bisa menjaga dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang memiliki hamasah tapi lemah ilmunya. Ada orang yang ilmunya ada tetapi dia lemah untuk mengamalkannya. Maka dengan itu disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tercela kedua-duanya. Maka para ulama mengatakan wa man fasada min ulama'ina fahum syabihun bil yahud. Wa man fasada min ubadina fahum syabihun bin nasara. Orang yang rusak dari orang berilmu di antara umat ini adalah yang menyerupai Yahudi. Dan orang yang celaka dari umat ini, dari ahli ibadahnya, adalah orang yang menyerupai Nasara, yang mereka beribadah dengan tanpa ilmu, beramal dengan tanpa ilmu. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemuda, para pemudi, dalam poin yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi SAW menggambarkan tentang orang-orang khawarij. Di mana orang-orang khawarij ini, mereka dikenal dengan memiliki kesemangatan dalam mengamalkan agama ini. Sehingga Nabi SAW menggambarkan akan muncul satu generasi yang kalian akan merasa hina dengan sholat mereka, dengan saum mereka. Kalian akan melihat jidat-jidat mereka borokan, tangan-tangan mereka kepalan, kaki-kaki mereka bengkak, lidah-lidah mereka basah. Kenapa? Lama sholatnya, lama sujudnya, lama berdirinya, banyak zikirnya. Tetapi mereka dikatakan yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar-ramyah. Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Menjauh, ya. Bahkan mereka dikatakan lasarfa wal adla. Yang dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa amal mereka tidak diterima di sisi Allah. Amal wajibnya tidak diterima, amal sunnahnya tidak diterima. Kemudian Nabi SAW mensifati mereka apa? Sufaul ahlam hudasaul asnan. Mereka ya berpemahaman picik, sempit, dan ini yang sangat membahayakan. Ya. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ja'alna minhum ma'imata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan demikianlah kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang mereka mengambil petunjuk dari kami. Maka siapa di antara mereka? Orang-orang yang sabar dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menunjukkan di sini bahwa orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama adalah orang yang memiliki ketangguhan, keinginan yang tinggi, uluwil himmah, dan dia memiliki ketangguhan di dalam ilmu. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pertanyaan saya akan menyebutkan kisah yang tadi, yaitu kisah Muhammad Al-Fatih rahimahullahu taala, di mana beliau dapat mengalahkan Konstantinia. Salah satu yang menyebabkan dia, yang menyebabkan beliau itu mampu mengalahkan Konstantinia adalah uluwil himmah. Karena beliau termotivasi dengan hadis yang tadi. Batubtihanna Konstantinia ala yadi rajulin wala ni'mal jaisu jaisuha wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha. Motivasi dengan hadis ini. Kemudian lihatlah yang menjadikan motivasi kepada beliau rahimahullahu taala, ketika kota itu tidak bisa dikalahkan dengan begitu saja, maka apa yang dilakukan oleh beliau ketika berkali-kali mencari jalan untuk masuk ke kota Konstantinia ataupun Bizantium yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang panglima, itu Ambarotur. Maka lihatlah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, uluwil himmah mendatangkan kekuatan dan mendatangkan syaja'ah. Apa dikisahkan? Di mana beliau menaikkan 75 perahu ke atas gunung. Jadi beliau menaikkan 75 perahu, 75 kapal ke atas gunung. Lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa ini terjadi pada satu masa yang di situ belum ada kekuatan yang berbentuk kekuatan-kekuatan yang dibikin oleh manusia hari ini seperti menggunakan alat berat, tetapi dengan kekuatan fisik tentara, dan beliau mampu menaikkan 75 perahu ke atas. Yang hal itu menjadikan rasa takut kepada seluruh tentara yang ada di Bizantium pada waktu itu, sehingga tidak terjadi dengan peperangan yang besar mengalahkan Bizantium. Ya, walaupun ya bukan berarti sama sekali tidak diserang dan tidak ada peperangan, tetapi kekuatan yang muncul yang menjadi takut musuh. Kenapa? Uluwil himmah. Lihatlah dalam sejarah Ziyad bin Tariq rahimahullahu taala ketika membakar kapalnya yang membuat takut musuhnya. Dan lihatlah dalam sebuah kisah bahwa sebagian tentara muslim itu jatuh air satu botol ke lautan. Lalu mereka berlomba-lomba menyelam untuk mengambil air botol itu. Sehingga takutlah musuh, karena mereka mengatakan, kalau demi untuk mendapatkan satu air botol dan untuk mempertahankan mereka sendiri, maka mereka berjuang dan mampu, maka tidak mungkin ketika ada musuh mereka akan biarkan, sehingga menjadi takut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau setiap individu muslim, individu ahli sunnah, dia memiliki himmah aliyah, akuah, kekuatan dalam sisi uluwil himmah, maka akan membuat gentar seluruh musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, musuh dari agama ini. Dan sejarah membuktikannya. Bagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya. Dan demikianlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkisahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bagaimana kesabarannya. Jadi bagaimana kesabarannya. Dan saya akan kisahkan satu lagi kisah ini. Kisah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Gimana beliau tadi, saya ulangi. Beliau didera, beliau dimasukkan penjara, beliau dicambuk, ya. Beliau dirantai kakinya. Sampai orang-orang bertanya, sampai kapan engkau akan menjalani perjalanan ini? Sampai ada beberapa orang yang datang ke beliau dan menghabarkan kaum muslimin siap untuk berontak. Ya. Dan mereka menyebutkan jumlah yang tidak bisa dihitung, menunggu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memberikan instruksi. Tetapi salah satu jawaban beliau mengatakan, adapun aku akan beristirahat dari kesulitan ini. Maka beliau mengatakan, maka itulah gambaran awal aku menginjakkan kakiku di surga. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat agung, yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, menundukkan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hari ini mendapatkan cacian, mendapatkan rintangan, maka hitunglah itu adalah awal dari kemuliaan kita. Maka hitunglah itu adalah sebagai awal dari kemenangan kita. Tetapi tentunya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah seseorang itu bercita-cita untuk menimpa kepadanya kesulitan. Dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan. Dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan. Tetapi kesulitan adalah awal daripada kemenangan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian untuk kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala, dari yang sangat bermanfaat tentang mengapa kemuliaan menurut pandangan syariat. Saudaraku seiman seakidah di manapun Anda, untuk selanjutnya kami akan membuka soal jawab dari Anda semua. Silakan Anda bisa hubungi kami di 021 823 6543, atau pesan singkat 0813176543. Baik, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan yang datang. Baik, sekali lagi kami sampaikan untuk kaum muslimin dan muslimah, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda, setelah tadi kita simak tausiah yang bermanfaat terkait untuk menggapai kemuliaan di dalam Islam bersama Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 0218236543 atau pesan singkat 0813177764 3. Kami angkat untuk kesempatan yang pertama di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Idin, dari Ibu Titin di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ya, Ibu silakan, Titin, silakan Bu. Oh, maaf, saya bertanya di luar dari jalur. Iya, silakan. Dari tema gitu. Mm-hmm. Yang ingin saya tanyakan tentang zikir. Kita kan buang air besar, buang air kecil di WC, mm-hmm. katanya jangan membaca ayat-ayat Al-Quran. Mm-hmm. Nah, berarti kita zikirnya apa yang dibaca begitu? Bacanya di mulut atau di hati saja? Karena kalau kita enggak baca apa-apa berarti kita enggak zikir, enggak ingat sama Allah jadinya kan? Iya, yeah, yeah. Baik. Terima kasih Bu Titin interaksinya. Jazakillahu khairan. Silakan Ustaz. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Raja TV yang semoga Allah taala senantiasa merahmati kita. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya zikir itu dengan tiga hal. Az-zikru bil qalbi, az-zikru bil hal, az-zikru bil lisan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan tiga hal. Pertama, zikir dengan hati. Zikir hati adalah khaufnya kita kepada Allah, mahabahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah zikirnya hati kita. Istislam, inqiyad, patuh dan tunduknya hati kita kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah zikir dengan ahwal. Zikir dengan anggota badan, zikir dengan kondisi-kondisi kita. Zikir dengan ahwal ini adalah termasuk kita seluruh anggota badan kita tunduk kepada hukum Allah taala. Menahan jiwa kita, menahan diri kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk seseorang zikir ketika dia menunaikan qadha hajat, maka salah satunya adalah dia menunaikan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah taala telah memerintahkannya kepada Nabi sallam dan telah mengajarkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir dengan lisan, jadi zikir dengan lisan, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dilarang ya bagi seorang mukmin dia berzikir ketika dia menunaikan qadha hajat. Nah, di antara yang menunjukkan dalil tidak bolehnya orang zikir, dalam arti zikir dengan lisan, ketika dia menunaikan qadha hajat, maka jamaah yang dirahmati Allah taala, sebagian hadis yang walaupun di sini ikhtilaf tentang kesahihan hadis ini, dan sebagian para ulama mengatakan dhaif, bahwa Nabi sallam idza dakhala al-khala wada'a khatamahu, bahwa Nabi sallam apabila masuk ke tempat qadha hajat, maka beliau meletakkan cincinnya. Dan dikatakan bahwa cincin Nabi sallam itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ya, ini tentunya hadisnya adalah ikhtilaf. Akan tetapi para ulama, ya, ketika menjelaskan hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang pertama dalam kitab Bulughul Maram dari bab qada'il hajah. Di sini menunjukkan bahwa makruh hukumnya bagi seseorang itu berzikir di apa? Di tempat apa? Dia ketika menunaikan qada hajat. Dan salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh zikir ketika menunaikan qada hajat dalam arti zikir lisan, bahwa Nabi sallam itu atas syubat tati kaumin fabala qadiman, bahwa Nabi sallam itu mendatangi satu tempat pembuangan tong sampah, sampah artinya orang, maka beliau menunaikan qada hajat, lalu ada orang yang salam kepadanya, maka dia tidak menjawabnya. Ketika dia qada hajat, maka beliau tidak menjawabnya. Maka beliau bergegas ke sebuah dinding tembok, lalu beliau bertayamum, lalu beliau mengatakan waalaikumsalam setelah itu. Jadi waalaikumsalam setelah itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah yang paling takwa hatinya. Jadi yang paling takwa apa? Hatinya. Jadi di sini menunjukkan Allah taala makruh hukumnya kita berzikir atau membawa perkara yang perkara-perkara yang disitu ada dikrullah, seperti membawa Al-Qur'an ke WC, membawa hadis ke WC, itu dilarang wallahu taala alam. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Ibu Titin, semoga bermanfaat. Kita beralih untuk penelpon yang kedua, silakan 0218236543. Kami coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu? Dengan Umi di Kendari. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Gini Ustaz, jadi kami ini di daerah, tempat kami ini daerah yang sangat jauh dari dakwah salaf ya. Iya. Jadi ana pernah datangin satu majelis ya di kota ya, sangat jauh. Jadi ada seorang Ustaz mengatakan bahwa nggak boleh mendengarkan radio rosa gitu ya Ustaz. Nggak boleh mendengarkan radio rosa. Jadi gimana tuh Ustaz? Artinya apa, materi yang mereka bawakan pada waktu daura itu artinya satu dari Al-Quran juga dan hadis-hadis yang sahih, terus para ulama juga sama gitu Ustaz. Jadi gimana tuh Ustaz? Iya, baik Ibu, terima kasih interaksinya. Boleh yang ya, mohon maaf satu saja Ibu ya, karena kita beri kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa muncul ya di akhir zaman ini, ataupun mungkin akhir-akhir ini, sebagian thalabul ilmi yang mereka menisbatkan kepada dakwah sunnah, dakwah salaf, akan tetapi mereka mencela, mencaci sesama ahli sunnah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya perlu untuk menjelaskan, walaupun mungkin ini adalah sekilas ya. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ahlu sunnah dulu sampai sekarang mereka telah mengenalkan kepada kita tentang kaidah-kaidah bagaimana kita memahami tentang sunnah ini. Kaidah-kaidah itu mereka ajarkan kepada kita agar kita betul-betul mengenal apa itu manhaj ahli sunnah, dan mengajarkan kepada kita bagaimana akidah ahli sunnah. Marilah kita lihat ungkapan Imam Sufyan ibn Uyainah. Qala as-sunnatu asyaratun. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Sunnah itu ada 10, kata beliau. Barang siapa yang ada pada orang itu 10 poin, maka dia adalah sebagai ahli sunnah. Faman taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Barang siapa yang dia meninggalkan salah satu di antara sunnah itu, maka dia telah meninggalkan sunnah. Lalu beliau menyebutkan poin yang 10 itu. Yang pertama, menetap tentang takdir, mendahulukan Abu Bakar, mengatakan iman, ucapan, perbuatan, mengatakan Quran adalah kalamullah bukan makhluk, beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada adab kubur, beriman kepada sirat, beriman kepada hawud ya. Beliau menyebutkan 10 poin. Sahal ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah ditanya, kapan seseorang itu dikatakan sebagai sunni? Maka beliau mengatakan dengan jawaban yang hampir sama, beliau mengatakan barang siapa yang di sisinya ada 10 poin. Lalu beliau mengatakan 10 poin itu, yang pertama tidak meninggalkan jamaah, tidak mendustakan takdir, tidak mengangkat senjata kepada pemimpin yang dianggap zalim padahal dia masih muslim, dan seterusnya. Dan para ulama kita mengatakan, contoh seperti Imam Malik dan yang lainnya, ahli sunnah adalah satu kelompok yang tidak punya nama, yang tidak punya lakob, ya, kecuali sunnah, kecuali Islam, dan apa-apa yang menunjukkan kepadanya, seperti ya, Ta'ifah Al-Mansurah, Firqatun Najiyah, ahli sunnah, Al-Jama'ah, ya, dan seterusnya, Sunni, Salafi. Dan para ulama kita mengatakan, seperti diungkapkan oleh para imam, seperti Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Auza'i dan yang lainnya, Imam Malik, kalau engkau bertemu dengan ahli sunnah di timur, sampaikanlah salamku dari barat. Dan jika engkau bertemu dengan ahli sunnah di utara, sampaikanlah salam dariku dari selatan. Dan demikianlah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah ahli sunnah dari masa ke masa. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah ta'ala, dari dulu sampai hari ini, ahli sunnah itu tidak pernah dikaitkan dengan seseorang. Ahli sunnah itu tidak pernah dikaitkan dengan kelompok seseorang, jamaah seseorang. Tetapi ahli sunnah itu dikaitkan dengan pemahaman. Adapun terkadang dikaitkan dengan orang ataupun dengan salah seorang ulama, karena ulama itu telah berjalan di atasnya, yang menunjukkan bahwa kita harus berloyalitas kepadanya. Sekedar contoh saja, ketika ada seorang ulama ditanya tentang jamaah, apa itu jamaah? Itu salah satunya adalah Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Ibn Mubarak mengatakan, jamaah adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah telah meninggal. Kalau begitu Umar, Umar telah meninggal. Utsman, Utsman telah meninggal. Ali, Ali telah meninggal. Maka beliau menyebutkan, jamaah itu adalah para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin. Lalu penanya ini mengatakan, mereka telah mati. Mereka itu adalah telah mati. Maka beliau mengatakan, al-jama'ah hiya Abu Hamzah As-Sukari. Kalau begitu, jama'ah adalah Abu Hamzah As-Sukari. Abu Hamzah As-Sukari rahimahullah ta'ala, seorang imam ahlu sunnah, komitmen kepada sunnah pada zamannya. Maka Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala menunjukkan kepada orang-orang untuk komitmen dengan beliau. Tetapi di situ tidak menunjukkan harus taklid, ya, tetapi loyalitas kepada orang yang berada di atas sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika muncul hari ini para pemuda yang mereka menisbatkan dakwah kepada sunnah dan dakwah salafiyah, merubah manhaj ini dengan mengaitkan ahli sunnah ataupun salafi ini kepada individu dari masyayikh ataupun orang-orang yang dianggapnya sebagai alim. Kemudian mereka mengkotak-kotakannya. Maka ini adalah merupakan fitnah di akhir zaman ini. Yang dulu kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa Roja TV dan pendengar dari Roja yang dirahmati Allah ta'ala, belum pernah terjadi. Karena para ulama salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, ketika mereka mengenalkan apa itu dakwah salaf, dan ketika mereka jelaskan tentang sunnah. Maka mereka menetapkan kaidah-kaidah. Imam Tahawi menyusun kitab Aqidah Tahawiyah. Imam Ahmad menyusun kitab Ushulus Sunnah. Imam Al-Barbahari menyusun kitab Syarhus Sunnah. Imam Lalakai, Imam Abdullah Ibn Ahmad, Imam Al-Mawarzi, Imam Al-Ajuri menyusun kitab Syariah. Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Huzaimah menyusun kitab Tauhid. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyusun beberapa kitab, kitab Tauhid, Usulus Salasah, Kathu Syubhat, Masail Jahiliyah, mereka itu. Dan mereka tidak pernah mengatakan salafi ini bahwa ini adalah ling anu, ling syekh anu, ling syekh anu, tidak ada. Yang hari ini adalah tasnifun nas birrijal. Gimana memilah-milah orang dengan rijal, dengan manusia? Itu tidak pernah terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi salafus saleh adalah seperti tadi. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah taala. Para ulama mengatakan tahdir, hajar adalah bagian dari jihad. Tapi liman, bagi siapa? Yang kedua, kita tahu bahwa menghajar atau mentahdir. Mentahdir itu ya salah satunya menyebutkan aib seseorang ataupun kelompok tertentu. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, lihatlah dari ungkapan Imam Ibnu Taimiyah. Ar-radu ahlul bid'ah mujahid. Yang membantah ahlu bid'ah adalah mujahid. Adapun sekarang yang membantah ahli sunnah adalah bukan mujahid. Orang yang membantah ataupun orang yang mentahdir ahlu sunnah bukan mujahid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajarkan tauhid, orang yang mengajarkan sunnah, orang yang mengajarkan dakwah salaf, maka tentunya itu adalah bukan orang yang mengamalkan kata-kata Imam Ibnu Taimiyah. Orang yang berbicara tentang masyayikh ahli sunnah, berbicara tentang syekh pulan, pulan, pulan begini, itu bukan ahli sunnah. Sebab yang namanya ahli sunnah, dari para ulama, dari masa ke masa, mereka tidak berbicara sesama ahli sunnah, tetapi mereka berbicara tentang ahli bidah. Maka orang yang berbicara tentang ahlu sunnah, dan mentahdir sesama ahlu sunnah, maka mereka lah yang harus dipertanyakan. Sebab ahlu sunnah itu tidak mentahdir ahlu sunnah. Kemudian yang ketiga, yang dirahmat, apa, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala, yang saya ingin sampaikan, bahwa yang berkaitan dengan berbicara pulan begini, radio ini begini, atau mungkin TV ini begini, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan berikan tiga penjelasan di sini. Dulu di zaman para ulama masih hidup, dalam arti di sini ulama jarh wa ta'dil, pertama tidak berbicara jarh wa ta'dil kecuali ulamanya, orang alimnya. Yang kedua, tidak berbicara tentang tahdir kecuali seperti apa? Seperti pengobatan. Kita katakan orang mengobati tidak melakukan dengan kai kalau masih bisa dibekam atau kalau masih bisa dikasih minum habatus sauda. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak ada tahdir kecuali ba'dal yakin wa tasabbut wa bada dakwah. dan tidak ada tahdir kecuali telah diyakini siapa yang ditahdirnya. Dan setelah tasabut tentang kondisinya, kemudian juga setelah didakwahinya, apabila itu awalnya adalah ahlus sunnah. Nah, tetapi hari ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang sudah berbalik. Saya dapatkan banyak murid-murid dari sebagian para pemuda yang dinisbatkan ilmu kepadanya berbicara tentang ini, muridnya lebih dahsyat ketimbang gurunya. Maka di sini masuk kepada hadis idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'a. Apabila ilmu jarh wa tadil adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang dikuasai hanya oleh orang-orang tertentu, maka menjadi hinalah disebabkan yang berbicaranya bukan ahlinya, sehingga ngawur. Yang kedua, di mana tidak dilandasi dengan keikhlasan, tidak dilandasi dengan dasar-dasar yang hak, tasabut ketika dia akan berbicara. Sampai ada dikisahkan, ada di antaranya ketika dia akan mentahdir lupa namanya yang ditahdirnya. Subhanallah, dia mentahdir lupa namanya siapa katanya. Dia udah memberi apa mentahdir dan bahkan marah, habis itu lupa siapa namanya katanya. Oh, ini kan aneh sekali ini. Aneh sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya kisahkan dalam poin ini. Ada beberapa ikhwan yang telepon saya dan SMS saya. Karena di beberapa mungkin di internet dan sebagainya ada sebuah ungkapan yang berbicara tentang nama saya. Maka orang-orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa Ustadz tidak apa? Tidak menjawab terhadap tuduhan-tuduhan itu. Dan kenapa Ustadz tidak membantah terhadap tuduhan-tuduhan itu? Maka saya menjawabnya dengan sangat ringan. Saya katakan, tidak perlu. Kenapa? Kenapa? Sebab tidak ada dasarnya. Yang kedua, kata saya, insya Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan apa yang dia katakan. Kalau hari ini dia mentahdir, maka besok dia akan ditahdir temannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama ya, bahwa orang yang mentahdir saya ini, dia telah diusir dari beberapa tempatnya. Yang dia itu berdakwah di situ, mengakunya ya. Kemudian apa? Saya katakan dengan kepada ikhwan ini, mungkin tidak akan lama ya, orang yang membicarakan nama saya ini nanti akan ditahdir temannya. Ternyata bukan hanya dengan temannya, oleh syekhnya ditahdir, sang jawara yang mentahdir ini. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab orang yang tidak ikhlas ketika dia membicarakan sesuatu dan dia punya tujuan-tujuan dunia, maka Allah Ta'ala akan menampakkan isi hatinya, dan Allah Ta'ala akan menghukum dari apa yang ada dalam isi hatinya. Sebab orang yang berbicara tentang jarh wa ta'dil harus dengan apa? Dengan keikhlasan, harus dengan ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian orang yang berbicara tentang seperti Radio Roja ataupun TV Roja ataupun yang lainnya yang berada di atas sunnah, maka katakanlah tidak akan berakhir kecuali baginya adalah penyesalan. Tidak akan berakhir baginya adalah kecuali penyesalan baginya. Dan di sini tidak menutup kemungkinan bahwa setiap di antara kita ada kekurangannya. Setiap di antara kita adalah ada kesalahannya. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan, setinggi-tinggi syaja'ah, setinggi-tinggi keberanian adalah orang yang mengakui kekurangannya dan orang yang mengakui kesalahannya. Demikianlah barangkali yang saya bisa jawab tentang ini. Nah, demikian untuk Ibu di Kendari, semoga bermanfaat dan jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Kita beralih untuk selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat. dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini banyak kita jumpai sebagian dari kaum muslimin yang semangat kuat untuk penegakan syariat Islam, yang ternyata bukan mendapatkan sambutan hangat dari kaum muslimin, tetapi justru malah mendapatkan tantangan juga dari kaum muslimin itu sendiri. Ustaz, mohon nasihat Ustaz terkait hal ini. Langkah-langkah apa sajakah yang harus dilakukan dalam upaya penegakan syariat Islam khususnya di negeri kita ini? Terima kasih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti saya tadi jelaskan bahwa kesemangatan, keinginan harus dibarengi dengan ilmu ya. Harus dibarengi dengan ilmu. Nah, sekarang kalau kita mengetahui bahwa kita mendapat tantangan dari orang-orang Islam itu sendiri ataupun orang-orang yang mengaku Islam. Nah, apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah karena kaum muslimin kebanyakannya tidak paham kepada hakikat Islam itu sendiri. Maka kewajiban kita hari ini adalah mengenalkan Islam kepada kaum muslimin dengan keasliannya, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya. Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan, irji'u ila dinukumul awal. Jadi kembalilah kalian kepada agama semula. Dalam riwayat yang lain, tidak akan diangkat dari kehinaan sehingga kembali kepada agama kalian semula. Ya, kita jelaskan salah satu penjelasan para ulama bahwa menjelaskan kepada umat ini mahasinu dinul Islam, yaitu keindahan kemuliaan dinul Islam. Ya, kita jelaskan ya bahwa setiap perintah yang ada di dalam ayat Al-Quran dan perintah yang ada di dalam sunnah itu menciptakan kemaslahatan, dan setiap perkara yang dilarang di dalam Islam maka itu adalah akan menciptakan madarat bagi manusia. Ya, satu contoh lah kita berikan ya, bagaimana orang itu agar tertarik dengan Islam dan mengamalkan Islam. Contoh aja bahwa Islam itu mengatakan halalan thayyiba. Jadi makanlah yang halal dan yang thayyib ya. Ya, salah satu makna thayyib adalah tidak memberikan apa? Madarat lah. Maka kita lihat ya bahwa Islam itu mengajarkan tentang kesehatan, bahwa tidak setiap apa yang halal bisa dimakan oleh kita. Iya. Contoh, orang yang memiliki penyakit liver. Ya, walaupun terkadang yang pahit itu adalah halal, tapi tidak boleh makan yang pahit itu ya. Kenapa? Iya. Sebab bisa pecah empedunya. Ada orang yang dia itu punya penyakit gula, maka gula itu halal, daging itu halal, tapi jangan banyak, sebab dia bisa menjadi sakit. Halalan thayyiba. Nah, contoh, kita berikan contoh, jangan yang besar-besar dulu ya. Kita orang merokok gitu ya, merokok. Mungkin kita berpikir, adakah makanan yang dimakan sambil qadha hajat gitu ya? Ya, ini kan orang berbicara ya, artinya perkara-perkara agama, juga perkara-perkara kecil, orang merokok ya. Orang ditanya, adakah makanan yang dimakan, adakah minuman yang diminum sambil qadha hajat? Sambil buang air maksudnya. Sambil buang air besar. Ya. Ada enggak orang yang sambil dia di WC, memakan satu makanan, meminum satu minuman? Tidak ada. Kecuali yang satu itu apa? Rokok. Iya. Maka orang tahu bahwa sama ya, antara yang masuk dengan yang keluar gitu, tidak terhormat gitu ya. Sebab tidak ada orang, ah saya mau pingin makan di dalam WC, enggak ada ya. Pingin minum di dalam, enggak ada ya. Ngejus gitu sambil di dalam, enggak ya. Nah, ini gambaran. Jadi artinya di sini apa, gambarkanlah Islam itu dengan dalil-dalilnya dan gambarkan Islam ini dengan hikmah-hikmahnya. Iya. Insya Allah salah satu jalan untuk ya memberikan pemahaman kepada umat ini. Nah, baik, terima kasih atas nasihat dan jawaban Ustadz. Kita beralih untuk pesan singkat berikutnya dari Pak Suprianto di Jawa Timur yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya terkait dengan semangat dan upaya kita untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solihah. Terkadang ada rasa kekhawatiran karena ketidakmampuan kita di dalam mendidik anak-anak kita, putra dan putri kita, untuk menjadi anak soleh dan solihah. Di samping itu, dengan adanya semangat yang kuat untuk mendidik mereka, tetapi sering sekali saya terutama berlebihan di dalam mendidik mereka, sehingga saya lihat bukannya kebaikan yang didapat, akan tetapi malah mudarat untuk anak-anak tersebut. Ustaz, mohon nasihatnya secara umum bagi saya, terutama sebagai seorang ayah, untuk bisa mendidik anak putra-putri saya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ustaz. Pemirsa Roja TV dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jelas ya tadi bahwa himmah ini dibarengi dengan ilmu. Nah, kita berikan contoh bahwa kita ingin anak kita itu adalah hafal Quran. Maka kita memberi apa, tidak memberikan waktu untuk beristirahat. Maka ini apa, keliru gitu. Dan itu tidak dibenarkan baik secara kaidah-kaidah syar'inya. Sebab jasad ini perlu rohnya. Dan terkadang kita tidak memahami bahwa istirahat itu akan memberikan semangat bagi dia untuk menghafal lagi gitu. Mungkin pokoknya apa, hari libur oleh bapak, oleh ibu dijadikan sebagai waktu untuk mengajari anak ya. Padahal anak itu perlu mungkin diajak bermain, diajak ke pantai, kadang-kadang anak itu mungkin diajak ke gunung dan sebagainya. Ini salah satu contoh ya. Maka apa, ketahuilah bahwa bagi jasad ini ada haknya. Itu salah satu apa, contoh. Nah, kemudian contoh-contoh yang lain, umpamanya apa, bahwa kita tidak mengetahui bahwa memberikan hadiah kepada anak adalah salah satu sebab untuk memberikan motivasi kepada anak. Bapak-bapak karena motivasinya tinggi tadi, biar anak tidak tergantung kepada sesuatu, maka dia suruh tapi jangan dikasih hadiah. Ini keliru gitu. Kenapa? Karena kita lihat di dalam hadis-hadis, di dalam ayat, ketika Allah Subhanahu wa Taala itu memerintahkan sesuatu, maka menyebutkan pahalanya. Jadi ini satu kaidah ya. Kemudian kita lihat umpamanya antara semangat tapi tidak tahu sisi yang lain. Jadi tidak tahu sisi yang lain ya. Umpamanya ini adalah apa, dengan anak ya. Seperti orang tua ya, tidak memahami tentang hak anak ya. Salah satu contoh kasih sayang ya, salah satu apa, contoh kasih sayang ya, dia tidak pernah menciumnya, dia tidak pernah memberi hadiah, dia tidak pernah mengatakan kata-kata yang indah kepada anaknya ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, saya akan berikan contoh ya, ini berkaitan dengan bagaimana dengan anak ya dan orang tua, antara semangat ya, kemudian bagaimana membimbing anak ketika mengajari tentang ilmu ataupun mengajari tentang akhlak dan sebagainya. Nah, maka ada faidah yang sangat agung ya, yang oleh Rasulullah SAW diberikan contoh kepada kita ya. Ketika Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhu, contohnya dia apa, naik ke punggung Nabi SAW dan beliau itu sedang sholat ya. Maka baginda Rasulullah SAW itu tidak mau bangkit dari sujudnya, sehingga kedua cucunya itu merasa puas telah berada di punggungnya. Baru setelah apa, beranjak, maka dia bangkit dari sujudnya, sehingga sebagian para sahabat menyangka bahwa Nabi SAW telah lupa, sampai ada yang apa, bangkit duluan dan melihat apa yang terjadi di sisi Nabi SAW, lalu memindahkannya, memindahkan Husain itu. Maka Nabi SAW menyatakan setelah sholat, aku enggan untuk memutuskan apa yang diinginkan oleh cucuku ini. Dan hal-hal seperti ini apa, sesuatu yang wajib kita apa, ketahui ya, bagaimana muamalah dengan anak itu. Nah, kemudian juga sekedar contoh yang harus kita ketahui bahwa orang tua ya, harus mampu memberikan kalimat-kalimat, ya, memberikan kalimat-kalimat yang memberikan motivasi kepada anak. Jadi memberikan kalimat-kalimat yang memberikan motivasi kepada anak. Nah, karena kalimat yang dikeluarkan oleh orang tua yang keluar dari kasih sayang dan kecintaan dan himmah yang tinggi itu berbeda. Yeah. Ya. Salah satu contoh ketika Fatimah radhiyallahu taala anha merasa bimbang, ya. Dan waktu itu beliau menyaksikan syakratul maut baginda Rasulullah SAW, ya. Dan kelihatan, ya, dada Rasulullah SAW itu bergerak, ya. Maka beliau mengatakan wakarbah. Maka bagaimana Rasulullah SAW memberikan ketenangan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha? Maka beliau mengatakan la karba ba'dal yawm. Tidak ada kesulitan setelah hari ini. Beliau menjelaskan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, ini adalah kesulitan terakhir dan aku tidak akan mendapatkan kesulitan setelah ini. Beliau memberikan nasihat isbiri wattaqi, bersabarlah dan bertakwalah. Fa inna ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Jadi para bapak para ibu yang saya hormati, nah, di sini menunjukkan bahwa orang tua harus mampu memberikan satu kalimat yang memberikan motivasi kepada anak dan memberikan ketenangan kepada anak. Nah, saya berikan contoh juga bagaimana Rasul memberikan ketenangan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mengadu, ya, tanganku ini apa? Bahasa Sunda masa sangaleun, artinya apa? Kepalan. Iya. Karena kepalan. Aku menumbuk terus apa? Persiapan makan untuk suamiku Ali radhiyallahu taala anhu, dan Ali adalah orang yang miskin. Dan kebetulan waktu itu baru pulang dari peperangan dan ada ghanimah, termasuk ada tawanan perang, yaitu para wanita diantaranya, jariah. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha meminta kepada baginda Rasulullah SAW untuk memberikan seorang pembantu baginya yang akan membantu pekerjaan rumahnya. Maka Nabi SAW menjawab, sesuatu yang memberikan ketenangan kepada jiwanya walaupun tidak diberikan pembantu itu. Maka beliau mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari ini, yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Apa katanya? Ya, bertasbih, berdikir, Allahu Akbar, Subhanallah, ya, disebutkan jumlahnya. Maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pulang dan mendapatkan ketenangan. Dan beliau mengatakan, dan aku mendawamkan apa yang diajarkan oleh baginda atau dengan bapakku baginda Rasulullah SAW. Lalu aku setelah itu tidak pernah merasa mengeluh dengan pekerjaanku. Nah, di sini menunjukkan apabila seorang apa orang tua, ya, mungkin anak gundah dengan apa yang akan terjadi setelahnya, dengan masa depannya, ya. Bagaimana kalau saya jadi ustaz, pemenya ini, masa depannya ini, apa dan sebagainya. Maka orang tua harus mampu menjelaskan kebaikan setelahnya. Kebaikan setelahnya, kenapa saya ini disekolahkan ke pesantren? Ya, orang tua harus memberikan jawaban yang memberikan ketenangan. Kenapa saya ini sekolah di sini? Kenapa saya ini dibebani harus menghafal gitu? Ya, harus menghafal. Dan kita tahu, ya. Ya, satu contoh, ya. Ini kan satu kaidah-kaidah penting. Kalau anak kita pulang dari sekolah, ya, lalu melakukan kesalahan, maka nasihat apakah yang harus kita sampaikan dan kapankah? Apakah ketika dia masih lesu, ketika dia masih capek, lalu seorang ibu, seorang bapak langsung, ya, berkata dengan suara yang keras, maka itu tidak tepat, ya. Lihat baginda Rasulullah SAW ketika ada anak kecil makan dengan tangan kiri dan dia mengambil di depan orang, maka dia mengatakan, jadi ketika anak itu melakukan itu, maka Nabi SAW mengatakan apa? Ya bunayya kul biyaminik wa kul bimayalik, samillah wa kul biyaminik wa kul bimayalik, ucapkan bismillah wahai anakku, ya bunayya. Ini satu kalimatnya. Nah, Sekarang umpamanya kita jadi guru ya. Jadi guru ya, ini juga satu hal yang perlu kita cermati ya. Guru anak SD kelas 1, kelas 2. Jadi guru tahfidz ya. Kita jadi guru tahfidz. Lalu salah seorang santri kita kesiangan. Ya. Lalu kita ayo berdiri. Oh, berdiri. Dia tidak bisa menghafal berdiri. Nah, ini apa mungkin bisa dikatakan salah kaprah dalam dunia pendidikan mungkin ya. Kenapa? Kalau Anda ingin anak itu bisa hafal, kan tujuannya anak itu bisa hafal. Maka bagaimana? Kita tahu. Mungkin saja dari rumahnya bertengkar dengan ibunya, bertengkar dengan adiknya gitu ya. Bertengkar dengan kakaknya. Nah, dia udah capek-capek datang ke kelas. Datang ke halaqah. Ya. Maka jangan disuruh berdiri gitu. Tapi apa? Anda kesiangan, coba pegang Qur'annya ya. Kemudian berdiri dulu 5 menit itu. Bukan disuruh berdiri lalu tidak pegang Qur'an itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tadi bahwa semangat ya dalam setiap perkara harus dibalingi dengan ilmu. Demikian juga mendidik apa? Mendidik anak. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban serta contoh-contoh praktis dari pendidikan anak yang Ustaz sampaikan. Dan mungkin ini perlu perjumpaan atau pembicaraan khusus Ustaz ya, detail penjelasannya. Demikian untuk Bapak Suprianto di Surabaya atau Jawa Timur yang tadi menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Kami kembali angkat untuk selanjutnya di kesempatan siang ini dengan telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Silakan. Dari Sandi di Bima. Iya. Silakan ya. Ibu. Begini Ustaz, saya mau nanya. Bagaimana Ustaz jika ada sebagian Ustaz yang tidak menganggap haram bunga bank, misalnya meminjam uang di bank dengan tambahan bunga? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih Ibu di Bima. Silakan Ustaz. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja yang semoga Allah Taala senantiasa menjaga kita berada di atas sunnah, di atas hak ya, bahwa kita mengetahui ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Kalau terjadi perselisihan di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram atau bunga bank tidak haram, maka tentunya itu adalah menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan menyelisih bahkan ijma ya, ijma. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kewajiban kita apa? Kewajiban kita kalau memang dia, ya itu harus diberikan penjelasan, harus didakwahi, harus diperingatkan ya, harus apa? Diperingatkan ya. Jadi harus diperingatkan. Sebab riba itu ada dua ya. Ada riba fadl, ada riba nasiah. Jadi ada riba fadl, ada riba nasiah ya. Riba nasiah itu salah satunya adalah ya, riba yang timbul dari orang meminjamkan uang ya, dengan pembayaran tangguh, dengan adanya penambahan dari pembayaran itu, maka itu dinamakan dengan riba nasiah ya. Dan itu telah ijma tentang haramnya ya. Telah ijma apa? Haramnya, baik Al-Quran ataupun Sunnah ataupun akwal ulama. Maka bagi kita tidak boleh taklid kepadanya dan tidak boleh mengikuti fatwanya, tidak boleh mengikuti perkataannya. Tapi kewajiban kita ya adalah untuk menyampaikan hujah kepadanya, mengajaknya adalah untuk dialog ya. Dan apabila tentunya dia tetap dalam pendapatnya dan tidak mau mendengar, maka boleh bagi dai yang ada di tempat itu untuk memperingatkan orang tersebut ya. Untuk memperingatkan dari orang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Jazakallahu khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk Ibu di Bima, semoga bermanfaat. Kita masih memiliki waktu untuk beberapa penelpon. Silakan kami buka kembali di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya, Ibu. Dari mana Bu? Dari anu sama Kasya ngadura mau anu ke TV. Iya, silakan. Iya, silakan ke pertanyaannya Bu. Ada yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu. Oh, ini di Hirat saya. Iya, Ibu mau bertanya, silakan. Terputus. Silakan di kesempatan selanjutnya 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Iya, kami coba sapa. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Saya hamba Allah dari Jambi. Silakan Bu. Iya, gini, saya mau tanya. Kita kan ilmu itu kan mesti dituntut, langsung nuntut ya, langsung ke gurunya. Jadi di tempat kami ini ada kajian salafi, kajian sunnah. Yang jadi pertanyaan gini Ustadz, mereka itu mengatakan gini, katanya Ustadz-Ustadz yang di TV itu katanya sururi, bukan salah. Saya punya buku-buku Ustadz Yazid, katanya gak boleh lagi baca buku itu. Ya Allah ya Ustadz, mohon bantuan dan penjelasannya Ustadz. Saya jadi bingung Ustadz gitu. Terima kasih Ibu, jauh interaksinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, sudah sampai kemana-mana ya? Sampai kemana ya? Tadi udah saya sampaikan Bu. Mungkin Ibu tadi tidak menyimak jawaban dan sudah pertanyaan detail, ya. Sebenarnya, tadi saya sudah detail bahwa seorang ahli sunnah tidak akan mencela ahli sunnah, dan seorang ahli sunnah tidak akan mentahdir ataupun menggibah sesama ahli sunnah. Dan apabila terjadi seorang ahli sunnah kekeliruan dalam berkata ataupun kekeliruan dalam memberikan fatwa, maka setiap di antara ahli sunnah untuk saling memperingatkan satu dengan yang lainnya. Jadi untuk saling memperingatkan satu dengan yang lainnya. Sebab kita mengetahui bahwa tidak ada seorang muslim yang sempurna. Tidak ada seorang muslim, tidak ada seorang alim bahkan yang tidak pernah salah. Dan Imam Malik rahimahullahu taala pernah diminta ya oleh pemimpin waktu itu untuk dijadikan kitab Al-Muwatta ini sebagai rujukan, termasuk di dalam untuk dalam qadi dan pemerintahan. Maka beliau menolak ya. Menolak. Apa sebabnya? Sebabnya salah satunya apa? Apa perkara dalam agama ini yang orang tahu dan saya tidak tahu? Ya, orang tahu dan saya tidak tahu. Dan ini para ulama, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Maka Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ahli sunnah Bu tidak akan mencela ahli sunnah. Dan jika seandainya pun terjadi kesalahan, maka ahli sunnah tidak mencelanya, tapi akan mendatanginya dan memberikan hujah kepadanya, memberikan hujah kepadanya. Dan ada pelajaran ya, bahwa ahli sunnah itu mencintai ahli sunnah ya. Dan ahli sunnah itu juga tidak akan menuntut setiap orang adalah untuk taklid kepadanya. Atau dalam masalah-masalah isi hadiah, tentunya dalam masalah-masalah isi hadiah tidak menuntut orang untuk taklid kepadanya ya. Kita lihat ya, dalam satu kisah saya pernah, ketika saya duduk dalam majelis Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ya, salah seorang imam yang ada di Yaman pada zaman ya abad ini ya, beliau pernah ditanya oleh penanya yang dari Belanda pada waktu itu. Salah satu pertanyaannya adalah berkaitan dengan hukum khutbah Jumat ya. Apakah khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab atau dengan bahasa kaum? Maka beliau berpendapat bahwa yang rajih adalah dengan bahasa Arab. Lalu beliau memanggil salah seorang guru ataupun syekh yang ada di situ adalah Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan beliau adalah guru fikih kami waktu itu. Dan saya belajar sama beliau adalah syarah kitab Daruri untuk yang dikarang oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Maka beliau berbeda dengan pendapat gurunya. Dan itu berada di majelis. Dia menyelisih gurunya langsung. Beliau berkata bahwa yang rajih adalah dengan bahasa kaumnya. Sebab tujuan dari khutbah adalah memberikan nasihat, mu'idhah, pelajaran. Maka beliau mengatakan yang rajih adalah dengan bahasa kaumnya. Kalau orang Indonesia ya dengan bahasa Indonesia, ya kalau orang Inggris dengan bahasa Inggris dan seterusnya. Maka beliau mengatakan dengan kerendahan hatinya, maka ambillah fatwa muridku ini. Masya Allah. Dan ini adalah keagungannya, dan ini adalah kemuliaan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun hari ini apa-apa yang telah ditempuh oleh para ulama salafus saleh dari sifat kehati-hatian mereka ketika membicarakan orang dan ketawaduan mereka ketika membicarakan orang. Ikhwat iman yang dirahmati Allah taala. Saya mendapatkan satu pelajaran bahwa Syekh Mukbir rahimahullahu taala, yang mungkin semua orang tahu bahwa beliau adalah memiliki sikap yang keras kepada ahlu bidah. Tapi ingat bahwa dikisahkan bahwa orang yang pernah dia tahdir, maka beliau tidak mentahdirnya kecuali dikisahkan bahwa beliau telah menyampaikan satu surat kepadanya tidak kurang dari 50 kali. Nah sekarang sebagian orang yang mengaku murid Syekh Mukbir rahimahullahu taala, dia mentahdir temannya. Dia belum pernah ketemu dengan temannya. Dan dia tidak pernah menulis satu secuil pun kalimat kepada temannya yang dianggap oleh dia itu adalah berbeda dengan dirinya. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat satu pertanyaan dari salah seorang jamaah. Waktu itu ada orang bertanya, "Ustaz, kan Mukbil rahimahullahu taala, pertanyaan ini tidak sejawab dengan kata kalau saya bela mungkin boleh ya, tapi yang tidak boleh kalau saya beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam." Jadi saya katakan kalau saya beda dengan Syekh Mukbil rahimahullahu taala boleh. Bahkan satu ketika wajib itu. Beda dengan Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Tapi kalau beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh. Beda dengan Al-Qur'an, beda dengan hadis adalah tidak boleh. Ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah taala, dari dulu para ulama beda dengan gurunya tapi dengan adab. Kalau itu adalah masalah ijtihadiyah. Masalah apa ijtihadiyah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya belajar tentang hadis, pengsahihan hadis, penghasanan hadis. Ya terkadang mungkin ketika meneliti ya, ada yang mungkin Syekh Mukbil mendhaifkan, ternyata ulama yang lain menghasankan. Ternyata mungkin didapatkan bahwa di sini ya jalannya belum apa, tidak sampai ke situ dan sebagainya. Setiap orang. Tapi kita mengagungkan bagaimana kemuliaan Syekh Mukbir rahimahullahu taala. Tapi akankah Anda sebagai muridnya mengatakan bahwa setiap yang dikatakan oleh Syekh Mukbir adalah sebuah hujah yang wajib kita menerimanya? Maka tidak ada yang mengatakan itu kecuali orang Syiah ya, yang mengatakan bahwa perkataan imam yang 12 adalah hujah bagi orang yang mendengarkannya. Demikian juga perkataan Syekh yang lainnya ya. Perkataan dengan Syekh yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wajib ya kepada seluruh yang mengaku murid Syekh Mukbir rahimahullahu taala. Bahwa di sini apa? Bahwa kita diperintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah wa rasul. Dan para ulama mengatakan ida sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila sah hadis itu adalah madhhabku. Adalah madhhabku. Tidaklah kita mengetahui atau para ulama berbeda pendapat tentang si fulan ini dhaif, si fulan ini adalah thiqah. Para ulama telah berbeda pendapat. Akankah Anda sekarang untuk mengkotak-kotakan orang dengan fatwa seseorang yang terkadang fatwa itu adalah berkaitan dengan masalah ijtihadiyah sampai kepadanya ilmu dan hujah? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tahu ya, Radio Roja atau TV Roja. Ya. Anda tahu bukankah mengajarkan tentang tauhid? Mengajarkan kita dekat dengan ulama, mengajarkan tentang sunnah. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah Anda menjadi orang yang akan menyesal setelah Anda itu berbicara. Janganlah Anda menjadi orang yang rugi setelah Anda berbicara. Oleh sebab itu, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ketika mereka bertanya dan di sisinya ada orang yang lebih alam darinya, maka mereka mengisyaratkan kepada yang lainnya. Karena hari ini adalah berkaitan dengan masalah fitnah tulisan, fitnah yang berkaitan dengan lisan. Anda berbicara tentang orang, ya, itu harus betul-betul telah diketahui dulu. Kenapa, gimana, ya, apa sebabnya, perkataannya seperti apa, dipelajari riwayatnya, kesahihannya, orang yang menyampaikannya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila dulu para ulama jarh wa ta'dil sampai mengatakan, ya, terkadang apa? Menangguhkan jarh dari temannya. Yang itu adalah masa keemasan, masa orang-orang baik. Jadi, wahai teman-temanku yang mulia, ya. Kenapa Anda tidak mengetahui ini? Kenapa para ulama terdahulu tidak menerima kalam temannya? Artinya apabila seorang dijarah, dan ini adalah temannya yang menjarahnya, walaupun itu tidak mutlak, ya, kita tahu kaidah itu. Tapi kenapa para ulama? Kehati-hatian. Nah sekarang itu di masa kebaikan, di masa kesolehan mereka melebihi kesolehan kita, di masa kehati-hatian mereka lebih besar ketimbang kehatian kita, di masa kebersihan hati mereka lebih daripada kebersihan hati kita, di masa keimanan mereka lebih baik dari kepada keimanan kita. Kenapa wahai teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa-masa yang hari ini lemah keimanan, di masa-masa yang hari ini adalah lemah tentang masalah keikhlasan, begitu cepatnya ketika Anda menerima sebuah berita dari teman, begitu mudahnya ketika Anda menerima sebuah berita dari murid, sehingga terjadi pertikaian, terjadi pertengkaran. Padahal kita tahu masa dulu saja mereka begitu hati-hati di masa keemasan, di masa kebaikan. Sementara di hari ini ketika kita berasa di masa fitnah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ada ungkapan para ulama mengatakan berdiam di masa fitnah, bahkan dikatakan tidak berjihad di masa fitnah. Ketika tidak jelas, orang itu berdiam. Kenapa? Karena takut terjerumus pada fitnah. Kenapa Anda? Ketika ada fitnah ini, orang yang belum diketahui, orang yang belum diyakini, kemudian Anda sepertinya adalah Imam Ibnu Ma'in, sepertinya Anda adalah Yahya Ibnu Ma'in, sepertinya Anda adalah Yahya Ad-Duhli, sepertinya Anda itu adalah apa? Imam Auza'i, sepertinya Anda itu adalah Imam Bukhari, seperti Anda itu adalah Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Padahal mereka memiliki kehati-hatian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah orang itu harus punya rasa malu, dan orang itu harus punya rasa takut. Kenapa rasa malu kalau kita berbicara sesuatu yang kita bukan makomnya? Rasa takut kalau orang yang kita bicarakan ada lebih baik dari kita. Kenapa Anda tidak menghitung dengan dua perkara ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu para ulama menasihatkan sebuah hadis yang para nabi itu mengatakan itu. Merupakan kalam para rasul, para nabi mengatakan, kalau tidak punya rasa tak malu, maka lakukanlah apa yang kamu ingin. Maka katakanlah apa yang kamu ingin katakan, kalau tidak punya rasa malu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah taala, ketika orang akan melakukan sesuatu, timbanglah dengan rasa takut. Maka dengan itu ihwatu iman yang dirahmati Allah taala, para ulama kita mengatakan tentang masalah takdir, lebih baik salah untuk tidak mengkafirkan orang ketimbang salah dalam mengkafirkan orang. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, demikian juga masalah tabdi, wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk ibu di Jambi, semoga bermanfaat. Dan pertanyaan beliau adalah pertanyaan penutup kita, Ustaz, untuk siang hari ini, karena keterbatasan waktu. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan saya sampaikan di penghujung acara, silakan Ustaz. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah taala, ahlu sunnah di mana saja berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini, bahwa munculnya kebenaran munculnya hak, ya, zahirnya hak ini, apabila setiap individu di antara kita ini memiliki himmah yang tinggi untuk memunculkannya, ya, dan dibareng dengan ilmu, maka saya katakan, ya, kenapa musuh-musuh Islam pada hari ini kita bisa melihat bagaimana zahirnya mereka? Karena mereka tidak menginjakkan kaki di satu tempat kecuali mereka punya misi bagaimana mempengaruhi orang. Kenapa musuh-musuh ahli sunnah nampak di banyak tempat? Sebab mereka tidak singgah dan tidak lewat di setempat kecuali mereka punya keinginan untuk mempengaruhi yang lainnya. Maka di sini ahlu sunnah, ahlul haq, dia memiliki keinginan yang tinggi. Seperti kita lihat para sahabat, ketika setelah paham kepada Islam ini, maka mereka meminta izin kepada Nabi SAW, aku akan datang kepada kampung, apa, kepada kaumku, dan aku akan mendakwahi kaumku. Seperti dikisahkan tentang seorang sahabat, Ammar ibn Tufail ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah dia masuk Islam, dia izin kepada Nabi SAW, aku akan mendakwahi kaumku dan menyampaikan tauhid ini kepada kaumku. Lalu berdakwah dalam waktu yang sangat panjang. Maka demikianlah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya memberikan nasihat kepada diri saya sendiri, kepada kaum muslimin, komitmenlah kepada ilmu dan perhatikanlah dengan ilmu, dan lebih kita perhatian kepada apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin hari ini. Kaum muslimin hari ini ada lebih penting untuk mengetahui tentang ilmu, wudu yang benar, sholat yang benar, kemudian jihad yang benar, amal kita benar. Dan kita harus mengetahui kebutuhan umat hari ini adalah mengetahui tentang apa itu tauhid, apa itu sunnah. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Anda jangan bergegas untuk mencari ilmu yang setelahnya, sebelum kita itu adalah sempurna dalam ilmu yang pertamanya. Demikianlah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang saya sampaikan di pagi hingga siang hari ini, yang sangat bermanfaat tentang upaya menggapai kemuliaan umat dengan semangat dan bimbingan ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan keberkahan untuk kita.